Oleh karenanya kita tidak membaca hadis tersebut. Barakallahu. Kita langsung masuk pada hadis yang berikutnya. Masih dalam bab husnil milkah. Berbuat ihsan terhadap orang yang ada di bawah penguasaannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala. Haddatsana Muhammad ibn Sabiq. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq. Barakallahu fikum. Muhammad bin Sabiq, ya. Beliau ya seorang perawi yang fiqh. Qala, beliau berkata, haddatsana Israil. Telah menceritakan kepada kami Israil. Israil ibnu Yunus ibnu Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Hamadani. Israil di sini bernama apa? Beliau adalah putranya Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Al-Imam Ahmad rahimahullah menganggap periwayatan darinya sahih barakallahu. Dan Al-Imam Ahmad menfikohkan ya Israil bin Yunus. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah takjub dengan hafalan Israil bin Yunus. Barakallahu fikum. Anil A'mash, dari Al-A'mash Abdurrahman bin Hurmuz. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, yakni Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. An Abdullah, dari Abdullah. Abdullah di sini barakallahu fikum adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, ajibud da'i. Penuhilah oleh kalian undangan orang yang mengundang. Wala taruddul hadiyah. Dan janganlah kalian menolak hadiah. Wala taqribul muslimin. Dan jangan kalian memukul kaum muslimin. Barakalikum. Pada hadis ini ada tiga perkara yang ditekankan, ya, yang disampaikan. Ajibud da'i, yang pertama memenuhi undangan, memenuhi seruan. Kemudian yang kedua, wala taruddul hadiyah, janganlah kalian menolak hadiah. Wala taqribul muslimin, yang ketiga, janganlah kalian memukul kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tayyib, pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yakni faedah terkait memenuhi undangan. Kalau kita melihat dari konteks, ya, sabda beliau ajibu itu menggunakan kata kerja perintah dalam bahasa Arab. Ajibu, fi'il madinya ajaba, ya, barakallahu fikum. Ajibu ad-da'i, penuhilah oleh kalian undangan orang yang mengundang, seruan orang yang menyeru. Undangan di sini, barakallahu fikum, seruan yang dimaksud di sini, ya, adalah seruan yang di situ memang harus mau tidak mau bagi kaum muslimin harus untuk memenuhi undangannya. Seruan atau undangan yang pertama, ya, adalah undangan seruan untuk menerima Islam. Menerima Islam. Walaupun sebenarnya hadis ini yang dimaksud adalah undangan, ya, walimatul urus. Undangan makan-makan, undangan resepsi pernikahan. Tapi di sana barakakum ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min 'adzabin 'alim." Ini ucapannya. Tokoh jin yang masuk Islam. Bisa dilihat nanti kalau sudah sampai rumah surat Al-Ahqaf, ya, ayat ke-31. Nah, sebelumnya itu ayat sebelumnya menceritakan tentang sekelompok, ya, nafarum minal jin. Sekelompok jin mendengar bacaan Al-Qur'an kemudian masuk Islam. Kemudian menyampaikan kepada kaumnya tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Kemudian, ya, betapa bagusnya hidayah disampaikan kepada kaumnya. Pemuka dari bangsa jin tersebut menyeru kepada kaumnya, "Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah wa aminu bi." Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Disebutkan dalam tafsir, "Ya qaumana ajibu Rasulullah Muhammadan ila ma yad'ukum ilaih." Wahai kaum kami, ya, terimalah seruan Rasulullah Nabi Muhammad, ya, berupa apa yang didakwahkan kepada kalian. Berarti menerima seruan, ya, memenuhi barakakum, ya, seruan-seruan yang sifatnya memang harus dipenuhi, diantaranya adalah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan syarat diterimanya amalan-amalan ibadah seseorang, harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bersyahadat. Demikian pula berkafikum ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya untuk sholat pada masing-masing waktunya melalui seorang muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai barakakum ucapan tahlil la ilaha illallah, itu adalah undangan untuk sholat, seruan yang harus dipenuhi barakakum. Kemudian seruan yang kedua, undangan yang kedua selain beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini, dan memang ini yang dimaksud adalah barakakum memenuhi undangan saudaranya apabila saudaranya mengundang dia. Oleh karena itu Nabi menyatakan ajibu ad-da'i. Penuhi oleh kalian undangan orang yang mengundang. Barakallahu. Undangan di sini wajib kita datangi apabila yang mengundang muslim. Kalau yang mengundang bukan muslim, tidak wajib didatangi. Walaupun dia itu dalam undangannya tidak ada acara maksiat. Murni makan-makan misalkan. Tidak wajib. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Barakallahu fikum, ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 6. Selain muslim tidak wajib untuk mendatanginya. Berbeda dengan birrul walidain. Seorang anak berbakti pada orang tua. Orang tua mengundang anaknya untuk makan di rumahnya dalam keadaan tidak ada makanan yang haram. Dan orang tuanya walaupun dia kafir. Maka ini adalah birrul walidain, hanya sebatas dunia. Ini wajib. Terlepas dari itu, barakakum, apabila yang mengundang adalah orang kafir, maka tidak wajib untuk datang. Walaupun di situ tidak ada acara kemaksiatan, walaupun makanannya halal. Barakakum. Tapi kalau yang mengundang adalah muslim, maka wajib untuk mendatanginya. Dalilnya, Nabi bersabda, hakul muslim alal muslim khomsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, yang pertama menjawab salam. Mengucapkan salam sunnah, tapi menjawab wajib. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ya. Saudara kita ada yang sakit ini, Pak Sofin. Barakakum. Boleh dijenguk bila ada waktu. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Ya, tidak sampai wajib. Wattiba'ul janais, mengiringi jenazah, fardu kifayah. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tasmitul atis, dan mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah, wajib. Adapun yang satunya lagi, idastan sohakah fansohu. Apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka wajib bagi kita untuk menasehatinya. Barakallahu. Jadi hukum asal memenuhi undangan orang yang mengundang dari saudara kita yang muslim, hukumnya wajib. Wajib untuk mendatanginya. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya masih dalam ya pembahasan memenuhi undangan. Hukum memenuhi undangan, para ulama berselisih. Namun yang paling rajih, yang paling kuat, barakallahu fikum, adalah wujubu ijabati da'wah inda aksari ahlil ilmi. Wajibnya mendatangi undangan menurut kebanyakan, menurut mayoritas para ulama. Dalilnya adalah hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahumallahu taala. Nabi bersabda, "Idza du'iya ahadakum ilal walimah falyatiha." Apabila kalian diundang, salah seorang dari kalian diundang untuk acara walimah, resepsi pernikahan, maka hendaknya mendatanginya. Dalam riwayat lain, idza du'iya ahadukum ila walimati urs, ya, liyujib. Apabila salah seorang dari kalian diundang dalam acara walimatul urus, resepsi pernikahan, ya makan-makan yang barakahikum, maka hendaknya dia memenuhinya. Barakahikum. Adapun undangan selain walimatul urus, undangan makan-makan biasa, bukan pernikahan, undangan karena ada khitan, undangan karena mungkin syukuran, ya, karena pindah rumah. Syukuran pindah rumah, itu hukum asalnya tidak ada. Tapi kalau orang itu tidak meniatkan sebagai, oh ini adalah, pasti harus ada syukuran. Tapi dia hanya bersyukur dapat rumah yang lebih bagus. Tapi tidak ada doa-doa tertentu di situ, hanya ngundang makan-makan saja. Maka ini beda dengan yang di tengah-tengah masyarakat atau yang biasa ada di masyarakat. Ini tidak mengapa. Tapi kalau yang bid'ah, ya ada bacaan Al-Quran di situ harus khatam. Kemudian nanti harus begini dan begitu. Nah, itu bid'ah. Tapi kalau hanya ngundang, makan, sebagai bentuk rasa syukur, ya mendapatkan rumah yang lebih bagus, aman, maka tidak mengapa. Tidak ada bacaan doa-doa di situ. Barakallahu. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita. Dan tidak hanya rumah, ya barakallahu, diberi mobil dari mertua atau dapat warisan atau ini atau itu. Barakallahu, dia bersyukur, ya. Tidak diikat dengan bacaan-bacaan tertentu. Ya. Maka tidak mengapa tasyakuran seperti itu. Barakallahu. Yang penting tidak meniatkan, tidak meyakini, tidak afdol kalau tidak ada syukuran. Nah, ini yang bahaya. Ya. Ketika pindah rumah, ya harus syukuran. Walaupun enggak ada bacaan-bacaan harus syukuran, enggak afdol. Nah, itu tidak boleh demikian. Barakallahu. Kemudian sebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang kita ambilkan dari website, ya, situsnya Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzufairi. Para ulama menyebutkan orang yang tidak menghadiri undangan saudaranya, ingat ini walimatul urus, undangan resepsi pernikahan. Kalau selain itu tidak wajib. Dalam keadaan tidak ada uzur bagi saudaranya tersebut dan tidak ada kemaksiatan di situ. Dia sengaja tidak datang, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, beliau membawakan bab man tarakat da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Bab, barang siapa yang meninggalkan, tidak mendatangi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini apabila tidak ada uzur, dalam keadaan pada acara tersebut memang tidak ada maksiat. Dia sengaja tidak datang, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man tarakat da'wah faqad asallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan, yang tidak mau datang, tidak mau mendatangi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, faman lam ya'ti ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak mau mendatangi undangan walimatul urus, ingat, itu ada persyaratannya, tidak ada udur dan tidak ada maksiat di situ. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, ya, Hadza dalilun wujubul ijabah. Hadza dalil wujubil ijabah. Ini merupakan dalil wajibnya memenuhi undangan. Li'anna al-isyan la yutlaqu illa ala tarkil wajib. Dikarenakan kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidaklah berlaku melainkan karena meninggalkan yang wajib. Ketika orang meninggalkan mendatangi undangan saudaranya, dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti mendatangi undangan hukumnya wajib. Barakallahu'alaikum. Kemudian para ulama menyebutkan udzur yang boleh bagi seseorang untuk tidak hadir pada undangan tersebut. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan wa ammal a'dzar allati yasqutu biha wujubu ijabati ad-da'wah aw nadabiha. Adapun uzur-uzur yang ada yang bisa menggugurkan kewajiban seseorang untuk mendatangi undangan tersebut atau ya sunnahnya seseorang untuk mendatangi undangan tersebut menjadi gugur, faminha di antara uzurnya ayyakuna fit'am subha, pada makanan yang disajikan dalam undangan tersebut subhat makanannya. Mungkin pengundangnya itu dukun terkenal, akhirnya punya mantu, mantunya miskin, ya dukunnya kaya, masya Allah ini kayanya ya yang biayai. Subhat. Atau barakahikum, ya di situ terbiasa makanannya memang tercampur makanan yang haram, babi, tongseng, kodok, caos Inggris, ya, kemudian rica-rica anjing, ya, seperti khas-khas Manado, barokatuh, subhat, ini bener sapi apa enggak, nanti bilang sapi ternyata kambing. Ternyata anjing barakallahu. Au yakhussu biha al-aghniya, atau undangan tersebut mengkhususkan orang-orang kaya, yang miskin dan anak-anak yatim tidak diundang. Maka di sini boleh kita tidak mendatanginya sebagai pelajaran untuk mereka. Kok yang kaya saja? Petinggi-petinggi apalagi? Au yakunu hunaka man yata'adza, man yuta'adza bihudurihi ma'ahu au la taliqu bihi majalisatuhu. Atau di sana ada perkara-perkara yang ya orang yang akan hadir itu akan tersakiti, terganggu bila hadir di situ, dan perkara yang tidak layak untuk bermajelis di situ. Ya, campur baur laki perempuan. Kemudian di situ banyak musuh-musuh Islam jadi satu. Ada musib, ada yang lain berkokok itu. Au yada'uhu li khaufi syarrihi. Atau ya dia tidak hadir barakahikum dikarenakan khawatir kejahatan orang tersebut. Dan masih banyak lagi barakahikum, ya disebutkan juga apabila di situ ada kemungkaran. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah, Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, resepsi pernikahan. Kok bisa? Yud'a laha al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara'u. Apabila pada resepsi pernikahan tersebut, walimatul urus, ketika acara-acara makanan yang ada tersebut, yang diundang hanya yang kaya-kaya, sementara yang fakir miskin ditinggalkan, tidak diundang. Maka makanan yang ada itu ya adalah sejelek-jelek makanan, kata Nabi. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan dari ucapannya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, "Idza khassal ghani wa tarakal faqir amarona alla najiba atau alla nujiba." Apabila seseorang mengkhususkan orang-orang yang kaya dan meninggalkan orang yang miskin, tidak mengundang orang yang miskin, maka Nabi memerintahkan kami untuk tidak mendatanginya. Itu saja, hanya kemaksiatannya adalah orang-orang yang kaya saja yang diundang. Belum tentu ada maksiat yang lain. Lalu bagaimana di zaman sekarang ini? Sudah kaya semua, petinggi-petinggi semua. Tidak ada fakir miskin, tidak ada anak yatim. Kemudian banyak musik, ikhtilat, campur baur, taswir, ya, gambar, barakafikum, ngumbar aurat. Maka lebih-lebih lagi tidak mendatanginya. Lalu, apakah boleh tetap datang walaupun ada maksiat di situ? Ini dibahas juga oleh para ulama. Terkadang mau tidak mau harus datang. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Adabuz Zafaf. Beliau menyatakan, "Wala yajuz hudurud da'wah idastamalat ala maksiyah." Tidak boleh menghadiri undangan resepsi pernikahan apabila dominan maksiat padanya. Illa ayyaksuda inkaroha wa muhawalata izalatiha. Kecuali apabila dia meniatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti nahi mungkar di situ. Dan untuk menghilangkan kemungkaran. Mungkin dia adalah orang yang terpandang. Orang yang didengar ucapannya. Diundang. Ternyata bawahan saya ini yang anu. Yang sedang ada acara. Dan di kantor, sekali saya bilang, "Kamu harus begini ya." Kebiasaan dia, "Siap bos." Oh, berarti gampang. Soal. Datang dia. Ada maksiat ini, maksiat itu. Dinasehati. Langsung. Fa'in uzilat. Kalau itu bisa hilang. Kalau bisa hilang, maka kita boleh datang. Tapi kalau sepertinya enggak bisa, wong. Kita orang baru pendatang. Apalagi yang ngundang, ya, pembesar yang ada di kampung kita. Tokohnya apalagi. Wa illa, kalau ternyata kita datang sudah meniatkan untuk ingkarul mungkar. Meniatkan untuk menghilangkan kemungkaran dengan cara yang baik. Bukan dengan pentungan ya. Bahwa masa bukan. Wa illa kalau tidak bisa, wajib rujuk, wajib untuk kembali. Oh ya Pak, saya kalau gitu kembali saja. Mana bungkusannya? Ini kalau mau begitu. Barakallahu. Dalilnya disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian dalam Musnad Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Aku pernah membuat makanan. Fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu aku mengundang Rasul alaihi salatu wasallam untuk ya menghadiri acara makan-makan. Faja'a faro'a fil bait tasawir. Kemudian ketika beliau datang, tiba-tiba di rumahku melihat ada beberapa gambar ya dipajang atau mungkin patung. Barakallahu. Faroja'a. Maka Nabi kembali. Ya mungkin ya belum sempat, belum pas waktu itu untuk menasehati. Pokoknya kembali. Qala. Ya, seorang perawi menyatakan fakultu, maka aku Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, ma arja'aka bi abi anta wa ummi?" Wahai Rasulullah, ya, demi ibu, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan. Ini hanya sebatas sumpah. Sumpah penekanan, bukan sumpah selain Allah. Apa yang menyebabkan engkau kembali ke rumah? Ke rumah engkau wahai Nabi. Qala, maka Nabi menyatakan, inna fil bait sitron fihi tasawir. Sesungguhnya di rumahmu itu tadi ada korden. Padanya ada gambar makhluk bernyawa. Ada dinding, korden, barakatuhum. Ya. Berarti menunjukkan yang namanya tasawir, yang di situ malaikat, yang di situ Nabi melarangnya, itu bukan dalam bentuk patung saja, tapi yang nempel pun ketika dipegang ini tidak berupa tiga dimensi atau tidak timbul, tetap haram. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bisa dilihat. Beliau membawakan bab gambar yang ada di tembok, termasuk uang, tapi uang barakafikum darurat. Kemudian ulas bantal, sebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, sebagian orang ketika kita nasihati, oh yang haram itu bukan yang seperti ini, yang haram itu yang berupa patung. Tapi yang berupa gambar seperti ya, di salon kan ada potong rambut ya, salon potong rambut, ada gambar. Milih rambut yang mana yang mau dijadikan contoh, kan ada gambar-gambarnya. Ketika kita nasihati, oh itu bukan itu yang haram adalah yang berupa patung. Maka tidak, patung lebih haram lagi, tapi ini juga haram. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi menyatakan, ya, inna fil bait sitron fihi tasawir. Di rumahmu ada satir, ada tembok, ada penutup, pintu, korden. Padanya ada gambar-gambar makhluk hidup, makhluk bernyawa. Tapi kalau seperti barakafikum, selain hewan, manusia, ya tumbuh-tumbuhan itu tidak mengapa, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Kemudian Nabi menyatakan, wa innal malaika la tadakhulu baitan fihi tasawir. Karena sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang padanya ada gambar-gambar. Lalu bagaimana dengan TV? Mungkin kalau para sahabat lihat TV langsung tambah barakahukum, tambah nampak barakahukum. Jadi boleh datang pada undangan yang ada maksiat tersebut kalau meniatkan untuk ingkarul mungkar. Tapi kalau separuh-separuh, saya mau niatkan enggak ya. Separuh-separuh, sampai sana enggak niatkan, tidak meniatkan lagi dan tidak ingkarul mungkar, malah ta'awun. Ya, malah yang ngambilkan mic untuk barakafikum penyanyinya, malah yang bantu moto ini dan itu, maka barakafikum kembali. Nanti bagaimana kalau tersinggung begini dan begitu, gampang barakafikum ambil malamnya atau besoknya atau mendahului barakafikum. Kemudian termasuk perkara yang perlu diperhatikan terkait undangan, yang tidak diundang jangan hadir. Yang diundang jangan bawa pasukan yang tidak diundang. Ya, karena pernah terjadi di zaman Nabi, akhirnya barakallahu fikum ya ada yang minta izin, ini ada yang ikut, ya. Apakah diizinkan untuk masuk? Akhirnya diizinkan untuk masuk. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh mendatangi undangan bagi orang yang tidak diundang. Sok kenal, sok akrab, barakallahu fikum. Ini terkait, ya, memenuhi undangan. Yang kedua, wala taruddul hadiah, dan janganlah kalian menolak hadiah. Barakahikum. Hadiah itu beda dengan sedekah, infak. Kalau infak, sedekah, barakahikum, itu niatnya memang ya untuk membersihkan jiwanya, hartanya, dan memang fisabilillah. Tapi kalau hadiah, ini ada ikatan ukhuwah, persaudaraan, ya, maka dibedakan. Nabi dan ahlul bait, barakallahu fikum, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah, namun dihalalkan hadiah. Oleh karena itu, kalau Nabi diberi sesuatu oleh para sahabatnya, ini hadiah atau sedekah? Ini hadiah, maka dimakan. Kalau ini sedekah, infak, maka tidak dimakan. Barakallahu fikum. Adapun kita halal semuanya, mendapatkan sedekah, infak, atau hadiah. Seperti zakat, mal, kita dapat, boleh. Hadiah, boleh. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan menolak hadiah. Menolak hadiah, barakallahu fikum, ya, di sini sebutkan oleh para ulama, ya, hukum asal hadiah itu diterima, ya, diterima. Namun, kita harus melihat hadiahnya dari mana, berupa apa. Kalau dari perkara yang haram, jangan diambil. Bagaimana kalau itu riba? Sebagian para ulama menyebutkan, riba itu haramnya bagi orang yang melakukan harta riba. Tapi hasilnya untuk orang lain, maka itu sebagian ulama menyebutkan boleh. Namun sebagai bentuk warok, zuhud, maka orang lain pun tidak mau mengambil. Kalau tahu itu dari riba. Barakallahu fikum. Pernah suatu ketika, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan makanan, dimakan oleh beliau. Ketika ditanya dari mana, oh dari kerjaan ini sebagai dukun, langsung beliau ya memasukkan jari-jari beliau sampai ke tenggorokan, dimuntahkan. Barakallahu fikum. Jadi harus melihat bentuk hadiah tersebut halal apa haram. Ketika halal, kata Nabi, wala taruddul hadiah, janganlah kalian menolak hadiah. Janganlah kalian menolak hadiah. Kata para ulama, waraddu hadiyatis shodiq, terkait menolak hadiah dari teman, sahabat, nah, ini yang paling penting. Karena teman, apalagi sudah menjadi sahabat, karib, itu diantara perkara yang bisa mengikatkan kecintaan mereka, membuat awet, adalah tahadu, saling memberi hadiah. Dan yang namanya hadiah, itu pemberian umum. Bukanlah hadiah itu harus di kotak seperti kado, baru itu disebut hadiah. Bukan, umum hadiah itu berupa pensil, uang, makanan, ya, benda cair, benda padat, budak, ya, termasuk hadiah. Barakallahu fikum. Waraddu hadiyati shodiq qad yakunu baban min abwabis syaiton yunfadu minhu liyaqata'a hablal mawaddah bisaklin kamil bainas sadiqain. Dan menolak hadiah dari teman, sahabat, bisa menyebabkan, mendatangkan celah dari pintu-pintu syaitan, ya, yang bisa muncul darinya untuk memutuskan tali kasih sayang, ya, yang sudah terjalin kuat di antara dua sahabat. Maka ketika ada dua orang sudah saling, ya, bersahabat, kenal, maka jangan menolak hadiah, diterima saja. Barakallahu. Adapun terkait dengan dapat dari mana, terkadang, ya, selama itu zatnya halal, namun dia mungkin, ya, yang menerima ini pengen tidak menerima karena sedikit, ya, mengetahui itu mungkin kurang bagus. Nah, maka ini di barakah hukum dibicarakan pada perkara yang lain. Diambil barakah hukum di situ waktu yang pas untuk membicarakannya, untuk menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, wala tabribul muslimin, dan janganlah kalian memukul kaum muslimin. Memukul kaum muslimin, barakah fikum, itu ada kalanya terpuji, ada kalanya tidak terpuji. Barakah fikum. Dan pukulan itu terkadang terjadi dikarenakan orang yang memukul tidak memaafkan. Ini dari pihak yang dia didolimi. Atau pukulan terjadi dari pihak yang orang yang mendolimi. Kepada orang yang, ya, dari pihak orang yang mendolimi kepada orang yang terdolimi. Oleh karena itu Islam barakallahu fikum mengatur ketika terjadi perselisihan, persengketaan, pertengkaran antara kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat saling maaf-memaafkan. Dan memberikan rambu-rambu. Ketika terjadi pukul-memukul, kejahatan, bagaimana cara membalasnya? Disebutkan dalam surat As-Syura ayat ke-40. As-Syura ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atu mithluha." "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan mithluha." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi kalau orang memukul satu kali, maka balasannya satu kali. Memukul dua kali, boleh dua kali balasnya. Memukul satu kali pakai tangan, dibalas satu kali pakai kayu, dolim. Harus mithluha, semisal, serupa. Baik dari kekuatan pukulannya, volumenya seberapa, besarnya seberapa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun kalau dia memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Dia tidak mau membalas, tapi dia memaafkan, malah berbuat baik. Malah ditraktir. Malah di barakah fikum dibalas dengan kebaikan yang lebih bagus, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pada surat Asy-Syura ayat ke-40 ini terkandung padanya barakallahu'alaikum tiga keadaan ya ketika terjadi kejahatan. Tiga tingkatan pembalasan. Yang pertama, balasan yang adil, serupa. Maka ini boleh. Ya. Boleh. Misalkan ya seseorang dipukul. Ya, balas mukul boleh. Al-muhim yang penting ya semisal, serupa. Maka ini disebut adil. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung. Ya. Luka dengan luka. Barakallahu. Yang kedua, balasan yang kedua berupa balasan memaafkan. Dengan ini dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia memaafkan. Maka di sini disebutkan fa'ajruhu 'alallah. Maka balasannya Allah yang nanggung. Kalau sudah lafadznya 'alallah, berarti di situ barakallahu ada banyak ya perkara yang tidak kita ketahui apa balasannya. Bahkan disebutkan dalam hadis tukhayyiruhu hural ain masya'a. Dia akan dipanggil pada hari kiamat di tengah-tengah kerumunan manusia, disuruh milih mana bidadari yang kamu mau. Kalau dia kadzimul ghaiz, menahan amarah, tidak membalas dalam keadaan dia mampu. Balasan yang ketiga, ketika terjadi persengketaan, balasan yang zalim. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan, ya, innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu. Innahu la yuhibbul zalimin. Surat Asy-Syura ayat ke-40. Oleh karena itu, kalau terjadi persengketaan, maka ada tiga balasan. Tiga tipe. Yang pertama, berbuat adil. Membalas dengan cara yang adil. Maka ini boleh. Yang kedua, dia lebih memilih memaafkan. Maka kemuliaan bagi dia. Yang ketiga, dia membalas, tapi melampaui batas. Berarti terjatuh dalam kezoliman. Dan Allah tidak menyukai la yuhibbuz zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, memukul kaum muslimin ya, kalau itu ya dalam bentuk keadilan maka boleh. Di antara bentuk keadilan membalas sesuai dengan kejahatannya. Atau memukul, menghukum, walaupun mereka kaum muslimin, sebagai bentuk hukuman had. Seperti berzina. Ya. Orang yang berzina dalam keadaan masih bujang, maka dicambuk. Ya, dicambuk 100 kali. Nah, namanya cambuk ya sama dengan pukulan. Kalau yang sudah menikah, maka dirajam. Dilempar batu sampai mati. Sama dengan dianggap memukul. Maka sebagai hukuman had. Maka ketika dia meninggal dalam keadaan hukuman had tersebut ditegakkan, dosa dia diampuni ketika itu. Dosa yang berzina itu. Tapi dosa-dosa yang lain membutuhkan taubat yang lain. Mencurinya bagaimana? Kemudian uququl walidain, durhaka pada orang tua bagaimana? Itu lain lagi. Khusus ya hukuman had yang itu digugurkan. Barakallahu. Tapi kalau dia menentang ya tentang haramnya zina sampai dia dirajam dalam keadaan menentang terus kafir, ya tidak ngefek. Barakallahu. Termasuk membunuh atau memukul kaum muslimin adalah membunuh sebagai bentuk hukuman had karena pemberontakan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum muslimin berhadapan berperang, maka damaikanlah keduanya. Kalau ternyata satunya tidak mau, ya, maka perangi. Hatta tafi'ah ila amrillah, sampai dia mau kembali kepada urusan Allah, perintah Allah. Kalau tidak mau, maka boleh diperangi. Muslim, pemberontak masih muslim, boleh diperangi. Namanya diperangi, ya dibunuh. Ketika dibunuh, meninggal, itu hukuman had bagi mereka. Cuma dilihat kafir tidaknya setelah itu, sebelum diperangi itu. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Terkait ya menahan hawa, menahan nafsu, menahan amarah untuk tidak memukul orang lain, banyak padanya keutamaan. Yang pertama, mendatangkan kecintaan Allah. Mendatangkan kecintaan Allah. Dalilnya surat Fussilat ayat ke-34 dan 35. Surat Fussilat ayat ke-34 dan 35. Bisa dilihat sendiri nanti. Barakallahu fiikum. Kemudian akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat ke-14. Surat At-Taghabun ayat ke-14. Kemudian akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis, wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumtu ala dzalik. Dan engkau senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah selama kamu berada dalam kebenaran. Barakallahu. Ini terkait tidak membalas ya kejahatan orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Afdalu hadakumullah. Insyaallah untuk hadis yang berikutnya masuk pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.